bekas di langit senja membara. Mata, mata yang selalu basah tak mampu menahan gejolak jiwa. Bangkit merengta, laksana gelombang terang, ingin melepaskan semua belenggu, rantai-rantai derita. Membekas di langit senja membara. Adela, nasib si miskin berkawan dengan derita, begitu erat seakan tak mungkin berpisah. Katung hijau dan megat, seakan hidup mendera tak mengenal iba. Bila hijau tempat pertolongan, manusianya berkata membekas di langit senja membara. Nasib si miskin berkawan dengan derita, begitu erat seakan tak mungkin berpisah. Manusianya berkata kasihan. Rona, semera jingga mengungkap derita insan yang papa. Mata, mata yang selalu basah bercermin hausnya akan bahagia. Hidup sengsara penuh dengan kemiskinan, luka yang menimpa